الحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد بن عبد الله سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Setelah beliau membuka majlis ini dengan hamdalah bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau berselawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sahabat-sahabat beliau dan istri-istri beliau, dan amma ba'd. فقد اختار الأساتذة وفقهم الله. Para asatidha telah memilih. أن تكون كلمتي لكم بعد العشاء في هذه الليلة. Kalimat yang akan beliau sampaikan di malam ini setelah isya. عن موضوع مهم. Tentang tema yang sangat penting sekali. وهو التفريط والتمييع وأثره على المجتمع. Yaitu adalah perbedaan serta tamyi' dan dampaknya kepada masyarakat umum. وتقدم معكم في درس الظهر. Dan telah terdahulu bersama kalian pada pelajaran di waktu zuhur. أن أهل السنة والجماعة bahwa أهل السنة والجماعة وسط بين أهل الغلو والتفريط. Mereka berada di pertengahan antara orang-orang yang غلو berlebihan dan orang-orang yang bermudah-mudahan. فهم وسط في مسألة الإيمان والأعمال بين الخوارج الغلاة وبين المرجئة المفرطين. Dan ahlu sunnah mereka berada di pertengahan antara orang-orang khawarij yang ghulu dan di antara orang-orang murji'ah yang bermudah-mudahan. من أين أو كيف صار أهل السنة وسطا؟ Bagaimana bisa أهل السنة tersebut umat pertengahan؟ الجواب jawabannya adalah باتباعهم الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة. Dengan mengikutnya mereka kepada Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman para sahabat. وبأخذهم الدين كله. Dan dengan mereka mengambil seluruh agama. وجمعهم بين الأدلة. Dan mereka menggabungkan seluruh dalil-dalil. فلم يأخذوا ببعضها ويتركوا البعض الآخر كما فعل أهل البدع. Dan ahlus sunnah tidak akan pernah mengambil dalil sebagian dalil kemudian meninggalkan sebagian yang lainnya sebagaimana yang dilakukan oleh ahlul bidah. فمن استقام على السنة فهو وسط. Maka barang siapa yang istiqamah di atas sunnah, dia merupakan umat pertengahan. وليس الوسط أن تنظر حسب هواك وعقلك. Bukanlah yang dimaksudkan pertengahan tersebut adalah engkau memandang sesuai dengan akalmu. فإذا رأيت اثنين مختلفين أو جماعتين مختلفتين قلت أنا في الوسط. Bukan yang dimaksudkan kalau kau melihat dua orang yang saling berselisih atau dua kelompok yang saling berselisih kemudian engkau mengatakan ya sudah saya ambil pertengahannya saja. بل الواجب أن تحتكم إلى الأدلة الشرعية الكتاب والسنة وأقوال الصحابة. Bahkan yang wajib bagimu adalah engkau berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman para sahabat. فما دلت عليه الأدلة هو الوسط. apa yang menunjukkan kepadanya dalil-dalil, itulah pertengahan. Wa huwa al-i'tidal, yaitu i'tidal, pertengahan. Wa huwa bari'un minal ghulu wat-tafriit, dan dia berlepas diri dari yang namanya berlebihan dan berbunah-bunahan. Qala Allah Ta'ala wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Qur'an, demikian pula kami menjadikan kalian umat pertengahan. Ay 'udulan khiyara, yaitu pertengahan dan terpilih. Fa hadhihi al-ummah ummatul khairiyyah, dan umat ini merupakan umat yang baik. Qala ta'ala kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Allah Ta'ala mengatakan kalian merupakan umat terbaik yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian memerintah kepada perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang munkar, dan kalian beriman kepada Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, antum mufuna, al hadith man yahfadhu, 70 ummah, antum khairuha wa afdaluha 'ala Allah 'inda Allah 'azza wa jall. Hadith Bahz ibn Hakim, man yahfadhuhu minkum, ma antum mufun 70 ummah. Ada yang hafal hadithnya antum mufun, hadith Bahz ibn Hakim, 'an abih, 'an jaddihi Muawiyah ابن حيدة القشيري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنتم موفون 70 أمة أو حديث ابن عمر أنتم خيرها وأفضلها عند الله عز وجل أنتم موفون بعهدكم هكذا؟ لا أنتم موفون 70 أمة هكذا يا شيخ من يحفظ الحديث سبعين يحفظ الحديث ايه أيوة أنتم موفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, kalian adalah umat penyempurna dari 70 umat. Kalian adalah yang terbaiknya dan yang paling mulianya. Wa khairu hadhihi al-ummah al-qurun ats-tsalatsah. Dan sebaik-baik umat ini adalah umat-umat yang hidup di kurun, di tiga kurun, di tiga masa. As-sahabatu thumma at-tabi'un wa atba'u at-tabi'in. Kurun yang pertama adalah kurun para sahabat, kemudian para tabi'in, kemudian para atba'u at-tabi'in. Rawal Bukhari wa Muslim min hadithi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qal khairun nasi qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum. Nabi mengatakan sebaik-baik masa adalah orang yang semasa denganku, kemudian orang-orang yang datang setelahnya, kemudian orang-orang yang datang setelahnya. Wa fi riwayatin khairun nas al-qarnul ladzina bu'ithtu fihim. Dalam sebagian riwayat dikatakan bahwa sebaik-baik manusia adalah masa di mana aku diutus di tengah-tengah mereka. Faman tamassaka bima kana 'alaihi ashabun nabiy sallallahu 'alaihi wasallam, maka barang siapa yang berpegang teguh dengan apa yang dengannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpegang teguh, fa huwa 'ala al-wasatiyah, maka sungguh dia berada di pertengahan. Wa 'ala al-haq, di atas kebenaran. Wa 'ala al-manhaj as-sahih, di atas manhaj yang benar. Ayyuhal aba'u wal ikhwatu al-kiram, wahai segenap bapak-bapak dan saudara yang mulia, kullu muslimin wa muslimah, setiap muslim dan muslimah, yaqra'u fi salatihi fi kulli rak'atin surat al-fatihah, mereka membaca di setiap salatnya, di setiap rakaatnya surah al-fatihah. Wa fiha du'a'uhu li rabbihi 'azza wa jall, di dalamnya terdapat doanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim, Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan yang engkau beri nikmat kepada mereka bukan dari jalan orang-orang yang engkau benci dan pula orang-orang yang tersesat. Faqauluna fid du'a ihdina. Dan ucapan kita pada doa kita, ihdina, tunjuki kami, yatadamman thalathata umur. Tercakup di dalamnya tiga perkara. Hidayatu ta'lim wattafhim, ay 'allimna al-haqqa was-shawaba was-siratal mustaqim. Yang pertama mencakup tentang hidayah, ta'lim, pengajaran, yaitu kita diajarkan tentang kebenaran, tentang apa itu sirat yang lurus, jalan yang lurus. Al-thani, hidayatul amal wal qabul wal inqiyad. Yang kedua adalah hidayah yang jenisnya adalah amalan dan penerimaan serta ketundukan. Ay ya Rabbana, 'allimna al-haq warzuqna al-'amala bihi wa qabulahu. Yaitu, wahai Rabb kami, ajarkan kepada kami kebenaran dan terimalah kebenaran tersebut dari kami. Al-thalith, yang ketiga, al-thabat ala hadha al-haq, kokoh di atas kebenaran ini. Ay thabbitna ala siratil mustaqim. Itu kokohkanlah kami di atas jalan yang lurus. Fa idza sa'alta Allah ihdina as-siratal mustaqim tanwi hadhihi ats-tsalatsa. Dan jika engkau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doamu tunjukilah kami ke jalan yang lurus, maka engkau telah meniatkan tiga bentuk hal yang tercakup tadi. Al-'ilma bil haqqi wal 'amala bihi والثبات عليه حتى تموت. Yaitu berilmu tentang kebenaran, beramal dengan kebenaran tadi, kemudian kokoh di atas kebenaran tadi. فمن الناس من يعمل بغير علم. Karena ada di antara manusia yang mereka beramal tanpa ilmu. وهم الضالون. Mereka adalah yang dimaksudkan الضالون, orang-orang yang tersesat. ومن الناس من يعرف الحق ولكن يعمل بخلافه وهم المغضوب عليهم. Dan di antara mereka ada pula umat yang mereka mengetahui kebenaran tapi mereka memilih untuk beramal selain dari kebenaran tadi, dan mereka adalah al-maghdub, orang-orang yang dibenci. واهل الصراط المستقيم الذين يعملون بعلم ويثبتون على الحق. Dan orang-orang yang berada di atas kebenaran adalah orang-orang yang beramal dengan ilmu dan kokoh di atas kebenaran. Wa minan nasi man ya'lamu al-haq wa ya'malu bihi fatratan min az-zaman thumma yanharifu anhu. Dan di antara manusia ada yang mengetahui kebenaran dan beramal dengan kebenaran tadi, akan tetapi datang suatu masa dan dia berpaling dari kebenaran tersebut. Li asbabin katsirah. Dan itu dikarenakan sebab-sebab yang sangat banyak sekali. Minha liyatahaqqaqa fihi qadarullah wa hukmuh. Yang diantaranya adalah agar terrealisasi padanya adalah hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan hukum-hukumnya. Wa yadhhara fihi 'adluh. Semakin tampak pula keadilannya. Fa innal quluba baina isba'aini min asabi'ir rahmani jalla wa ala yuqallibuha kayfa yasha'. Karena hati-hati manusia itu berada di jari-jemarinya Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Mampu membolak-balikkannya sesuai Allah kehendaki. In syaa'a aqamaha wa in syaa'a azaghaha. Allah akan mampu mengkehendaki hati tersebut istiqamah, lurus, dan Allah mampu mengkehendaki hati tersebut bengkok. Wal hidayatu laha asbab waz zaighu lahu asbabun. Dan hidayah itu memiliki sebab-sebabnya, kemudian kesesatan pula memiliki sebab-sebabnya. Qala ta'ala falamma zaghu azagha Allahu qulubahum wallahu la yahdi alqaumal fasiqin. Naam. Allah Ta'ala mengatakan, maka ketika mereka tersesat, Allah benar-benar menjadikan mereka tersesat. Allah tidak akan pernah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. وَمِنْ أَسْبَابِ الْإِنْحِرَافِ عَنِ الصِّرَاطِ wa adami tsabati alaih, dan daripada sebab-sebab terjadinya kesesatan, keberpalingan daripada jalan yang lurus dan tidak adanya kekokohan di dalamnya adalah da'watu syayatinil insi wal jinni lahu, seruan-seruan syaitan dari jenis manusia dan jin kepadanya, liyahrifuhu 'anil siratil mustaqim, agar dia berpaling daripada jalan yang lurus. Fa hadha as-sirat muhtadharun tahdhuruhu asy-syayatin, dan jalan ini yang dihadirkan, yang dibuat oleh para syaitan. Wa sayati insyaallah bayanu dzalik, dan akan datang insyaallah penjelasan tentang hal yang demikian. Wa min al-asbab ittiba'uhu hawahu, dan daripada sebab-sebab adalah dia mengikuti hawa nafsunya. Wa min al-asbab itharuhu ad-dunya 'ala al-akhirah, dan di antara sebab-sebab yang lainnya adalah dia mengedepankan perkara dunia dibandingkan akhiratnya. Wa itharuhu ad-dunya 'ala al-akhirah 'ala naw'ain 'ala qismain, dan mengedepankan daripada bentuk mengedepankan dunia dibandingkan akhiratnya itu ada dua jenisnya. Imma raghbatan wa imma rahbah khaufa, ada kemungkinan dia sangat berkeinginan kuat, ada kemungkinan dia sangat ketakutan. Fayanharifu 'anil sirati ba'da an kana 'alayhi khaufan min kalamin nasi aw adiyyatihim, bisa jadi dia berpaling daripada jalan tersebut takut dari ucapan-ucapan manusia yang berdampak kepadanya. وَلِيَسْلَمَ مِنْ كَلَامِهِمْ فِيهِ وَطَعْنِهِمْ فِيهِ, dan dia berupaya untuk selamat dari ucapan-ucapan manusia kepadanya dan celaan-celaan manusia terhadapnya. وَإِمَّا أَنْ يَنْحَرِفَ إِثَارًا لِلدُّنْيَا وَرَغْبَةً فِيهَا فِي أَمْوَالِهَا وَنِسَائِهَا وَمَنَاصِبِهَا, bisa jadi keberpalingan tersebut dia mengedepankan dunia dibandingkan akhiratnya dikarenakan keinginannya yang kuat terhadap dunia, dari harta bendanya, kemudian dari wanita-wanitanya dan sebagainya. فَكَمْ مِنْ إِنْسَانٍ عَرَفْنَاهُ كَانَ عَلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ وَالسُّنَّةِ وَهَدِيَ الصَّحَابَةِ, berapa banyak kita sudah mengenali manusia, mengetahui sebagian manusia mereka berada di atas jalan yang lurus. انحرف بسبب اموال الجماعات والجمعيات, berpaling dikarenakan harta-harta yang datang dari kelompok-kelompok tertentu dan institusi-institusi tertentu. أو بسبب النساء, atau dikarenakan wanita. فذهب مع أهل البدع بسبب ذلك, kemudian dia mengekor dan ikut kepada pelaku kebid'ahan dikarenakan sebab-sebab yang demikian tadi. أو بسبب المنصب أو السمعة والإعلام, atau dikarenakan status sosial, kedudukan yang dia dapatkan. ما يجد عند أهل الحق إعلاما ومناصب, di mana dia tidak dapatkan hal yang demikian ketika dia bersama orang-orang yang berada di atas jalan yang benar. ولا جمهورا كثيرا ولا أتباعا كثيرين, bersama orang, dan dia tidak pula mendapatkan orang-orang yang mengikut dengannya, kebanyakan orang ikut dengannya. فيبحث عن ذلك فيجده عند أهل البدع والجماعات والأحزاب, dia berupaya mencari yang demikian tersebut, kemudian dia dapatkan hal yang demikian bersama kelompok-kelompok tadi. وهذا من إثار الحياة الدنيا على الآخرة, maka ini merupakan dampak daripada orang-orang yang mengedepankan kehidupan dunia dibandingkan akhiratnya. كذلك من أسباب الانحراف عن هذا الصراط, demikian pula di antara sebab-sebab terjadinya keberpalingan daripada jalan yang lurus tadi, التقليد الأعمى المذموم, التقليد fanatik buta, kepada fanatik buta yang tercela. فكم ترك أناس الحق بعد أن عرفوه taqlidan li fulanin aw fulan, berapa banyak manusia mengetahui kebenaran tersebut tapi dia tinggalkan kebenaran tadi dikarenakan fanatik butanya kepada fulan dan fulan. Bal a'da'ul anbiya i'tamadu 'ala at-taqlid fi harbihim lil anbiya, bahkan musuh-musuh para nabi, mereka bersandar kepada fanatik buta di dalam memerangi para nabi-nabi tadi. Faqalu inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Ummah yani milla wa din. Buktinya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan inna wajadna aba'ana ala ummah, kami mendapati bapak-bapak dan nenek moyang kami di atas agamanya. Fahtajju 'ala al-anbiya'i bidzalik. Mereka berhujjah di hadapan para nabi dengan ucapan mereka tersebut. Hadza ba'dhu hadhihi al-asbab. Maka ini sebagian daripada sebab-sebab keberpalingan tadi. Wal inhirafu 'an as-sirat, dan keberpalingan daripada jalan. Imma an yakun ila al-ghulu wal ifrat wal ziyadah. Bisa jadi keberpalingan tersebut membawanya kepada hal yang berlebihan. Wa imma an yakun ila at-tafriit wat-tadyi' wat-tamyi' wat-tasahul. Bisa jadi keberpalingan tersebut menggiring dia kepada hal-hal yang bermudah bentuk, hal-hal yang bentuknya bermudah-mudahan. Was-sunnatu wal-haqqu was-siratul mustaqim, dan sunnah serta kebenaran dan jalan yang lurus. Huda baina dhalalatain, merupakan petunjuk di antara kedua kesesatan tadi. Dhalalatul ghulu wa dhalalatut tafriti wat tamyi', kesesatan yang sifatnya berlebihan dan kesesatan yang sifatnya bermudah-mudahan. Nur baina dhulmatain, cahaya bagi kedua kegelapan. Dhulmatul ghulu wat tajawuz, kegelapan yang sifatnya berlebih-lebihan. Wa dhulmatut tafriti wat tadyi' wat tamyi', kegelapan yang sifatnya bermudah-mudahan. Haqqun ay as-sunnah was-sirat haqqun baina batilain, dan sunnah serta jalan yang lurus itu benar antara kedua kebatilan. Qala ba'du as-salafi rahimahumullah, berkata sebagian salaf rahimahullah, ma amara Allah ta'ala 'ibadahu bi amrin, tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya dengan suatu perintah. Illa i'taradahu asy-syaitan, kecuali di sana ada syaitan yang berusaha memalingkannya. Bi amrayn, dengan dua perkara. La yubali bi ayyihima dhafar, tidak peduli dengan di antara keduanya tersebut apa yang terjadi dari keduanya. Imma ifrat wa imma tafrit, baik itu ghulu berlebih-lebihan atau bermudah-mudahan. Wa qad rawa Ahmad wa ghayruhu min hadithi Abdullah ibn Mas'ud 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Imam Ahmad dan selain dari beliau mereka meriwayatkan dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qal khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan mustaqima, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggariskan suatu garis yang lurus. Wa khatta 'an yaminihi khututan wa 'an yasarihi khututa, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan garis-garis di kanan dan di kirinya. Thumma qala sallallahu alaihi wasallam hadza siratullah, kemudian Nabi mengatakan yang lurus ini adalah jalannya Allah. Wa hadhihi isyara ila al-khutut as-subul, dan jalan-jalan yang kanan dan yang berada di kiri tersebut adalah jalan-jalan. Ala kulli sabilin minha syaitan yad'u ilaiha, maka di setiap jalan yang berada di kanan dan di kiri tersebut ada syaitan yang senantiasa memanggil. Thumma qara'a qawlallahi ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Kemudian beliau membacakan ayat wa anna hadha sirati mustaqiman, maka sungguh ini merupakan jalanku yang lurus. Fattabi'uh, ikutilah oleh kalian. Wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili, dan jangan sekali-kali kalian mengikuti jalan-jalan tersebut sehingga kalian berpecah belah daripada jalanku. Qala al-imam al-mufassir Mujahid ibn Jabr at-tabi'i al-jalil تلميذ ابن عباس وغيره من الصحابة. Berkata Imam ahli tafsir Mujahid ibn Jabar, muridnya Ibnu Abbas dan selainnya daripada para ahli tafsir. As-subul al-bid'u wasy-syubuhat. Jalan-jalan yang dimaksudkan di situ adalah kebid'ahan dan syubhat-syubhat. Wa hadhihi wa hadha asy-syaitan alladhi 'ala kulli sabil. Dan syaitan yang berada di setiap jalan-jalan tadi, yashmal syaitan al-jin wa syaitan al-ins. Mencakup di dalamnya apakah itu syaitan dari jenis manusia ataupun dari jenis jin itu sendiri. Qala Allah Ta'ala wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin 'aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Qur'an, demikian pula kami menjadikan لكل نبي عدوا bagi setiap nabi tersebut musuh-musuh, syayatin al-insi wal jin, baik dari kalangan manusia dan jin, yuhi ba'dhum ila ba'd, mereka saling mewahyukan satu dengan yang lainnya, zukhrufal qawli ghurura, mereka menghiasi ucapan-ucapan tersebut sebagai bentuk tipuan. فكان الواجب على العبد أن يحذر من هذه السبل ودعاتها حتى لا يخرج عن الصراط المستقيم. Maka sudah menjadi kewajiban bagi seorang muslim untuk berhati-hati daripada jalan-jalan tersebut dan dari penyeru-penyeru yang berada di jalan tersebut agar dia tidak keluar daripada jalan yang lurus tadi. وكذلك كان سلفنا الصالح يحذرون هذه السبل ودعاتها. Demikian pula para salaf kita terdahulu, mereka juga memberikan peringatan yang keras tentang jalan-jalan ini dan orang-orang yang menyerukan di dalamnya. ويحذرون كذلك. Demikian pula mereka memberikan peringatan yang keras. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah mengatakan di dalam kitabnya Iqtida Siratal Mustaqim, Mujallad Al-Thani, Safhat 134, jilid yang kedua dan halaman 134. Qala fa inna syaitana qasduhu an yahrifal khalqa ani siratil mustaqim. Sesungguhnya syaitan tujuannya itu adalah memalingkan manusia daripada jalan yang lurus. Wala yubali ila ayyi shiqqain saru, yani ila ifrat aw ila tafrit. Dan sejatinya syaitan itu tidak peduli pada bagian mana dia akan berpaling, apakah pada bagian yang ghulu atau pada bagian yang bermudah-mudahan. وقال في المجموع مجموع الفتاوى. Dan beliau mengatakan di dalam المجموع فتاوى المجلد الثالث. ثالث. Jilid yang ketiga. صفحة 381. Halaman 381. قال وقد تقدم أن دين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. Dan sungguh telah berlalu bahwasanya agama Allah Subhanahu wa taala tersebut berada di pertengahan antara orang-orang yang berlebihan dan antara orang-orang yang bermudah-mudahan. Wa qablahu dzakara dzalika al-Imam Muhammad ibn Nashr al-Marwazi. Dan sebelum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dijelaskan pula oleh al-Imam Al-Marwazi rahimahullah fi kitabih ta'dhim qadr as-salah. Di dalam kitab beliau Ta'zim Qadri Shalah Al-Mujallad Al-Thani jilid yang kedua safhat 642 halaman 642. Qala wa hakadha 'ammatu ahli al-ahwa'i wal bid'ah. Demikianlah kebanyakan pelaku kebid'ahan. Innama hum baina amrayn. Sesungguhnya mereka tersebut berada di dalam dua perkara. غلوا في دين الله berlebih-lebihan di dalam agama Allah. وَشِدَّةَ ذَهَابٍ فِيهِ dan وَشِدَّةً فِيهِ dan mereka sangat keras di dalamnya. حَتَّى يُجَاوِزُوا الْحُدُودَ الَّتِي حَدَّهَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ sampai-sampai mereka melampaui batas daripada batasan-batasan yang Allah sudah jadikan itu sebagai batasan. أَوْ إِحْفَاءً وَجُحُودًا بِأَوْ جَفَاءً يعني بالمعنى حَتَّى يُقَصِّرُوا عَنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ sampai mereka tersebut bermudah-mudahan daripada batasan-batasan Allah Ta'ala tersebut. إلى أن قال sampai pada ucapan beliau ودين الله تعالى موضوع فوق التقصير ودون الغلو dan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut terletak di atas bermudah-mudahan dan di bawah berlebih-lebihan. Wa kalamu salaf wa ahli al-ilmi fi hadha kathirun jidda dan perkataan para salaf dan ahlul ilm itu sangat banyak tentang hal ini. وتذكرت الآن أن أضيف سببا من أسباب الانحراف عن الصراط. Dan aku ingat saat ini saya ingin menambahkan di antara sebab-sebab kesesatan tersebut, keberpalingan tersebut. وهو أن تحدث لديه شبهة. Itu adalah mengadakan syubhatun, yani an taqa'a lahu syubhah, yaitu terjatuh pada suatu syubhat. Wa yakunu qad akhta'a marratain, dan dia mengatakan sungguh aku telah terjatuh ke dalam kesalahan dua kali. Al marratul ula lamma sami'a kalama ahli al bid'ah fashabbahu alayhi al haqq wa labbasu alayhi. Yang pertama adalah ketika dia mendengar ucapan ahlul bidah, kemudian tersamar darinya ucapan tersebut. Wal marrat ats-tsaniyah, dan bagian yang kedua, annahu lam yakshif asy-syubha wa lam yas'a afwan, lam yas'a fi kashf asy-syubha bit-tariqati as-sahihah 'inda ahli al-'ilmi was-sunnah, dan dia tidak berusaha menutup syubhat-syubhat tersebut dengan metode-metode yang diajarkan oleh a'immatus sunnah. Hatta tamakkanat minhu al-syubhatu wal bid'ah, sampai pada akhirnya menjadi kokoh syubhat tersebut padanya. Fanharafa biha 'anil siratil mustaqim, sehingga pada akhirnya dia berpaling daripada jalan yang lurus. Wa qad nahana salafuna as-salih, وقد نهى سلفنا الصالح, dan sungguh para salaf kita terdahulu telah melarang, عن سماع كلام أهل البدع, dari mendengarkan ucapan-ucapan pelaku kebid'ahan, وقراءة كتبهم, membaca kitab-kitab mereka, ومجادلاتهم, dan berdebat dengan mereka, وذكروا من الأخطار في ذلك, dan mereka menyebutkan a'immatus salaf akan bahaya-bahaya tersebut. Kama qala al-imam at-tabi'i Abu Qilabah Abdullah ibn Zaid al-Jarmi, sebagaimana disebutkan oleh al-imam at-tabi'in Abu Qilabah Abdullah al-Jarmi, qala la tujadilu ahl al-ahwa'i wa la tasma'u lahum, beliau mengatakan jangan sekali-kali kalian mendebat pelaku kebid'ahat dan jangan sekali-kali kalian mendengarkan ucapan mereka. Fa inni akhsha an yaghmisukum fi dalalatihim aw yalbisu alaykum alhaqq alladhi ta'rifun, dan aku khawatir kalian terjerumus masuk ke dalam kebid'ahan yang mereka ucapkan, atau menjadi samar di hati-hati kalian akan kebenaran tersebut. Wa kama nuhadhdhiru min alghulu wa ta'addi wa at-tajawuz, sebagaimana pula kami memberikan peringatan kepada kalian tentang berlebih-lebihan tersebut. Nuhadziru kadzalika min at-tamyi'i wat-tafriit. Kami pula mentahdzir, memberikan peringatan keras terhadap perkara bermudah-mudahan. Wa qad intashara hadha al-madhhab, madhhab at-tamyi' wat-tafriit. Dan sungguh telah menyebar metode ini, mazhab ini, yaitu mazhab yang sifatnya tamyi', bermudah-mudahan, fi arba'ati abwab aqtasir wa aqtasir 'alayha, pada empat bab dan aku akan meringkas padanya. Al-bab al-awwal akhdhul ilm wa talaqqih. Bab yang pertama adalah mengambil ilmu. Al-bab al-thani al-khultatu bi ahli al-bid'i wa suhbatihim. Yang kedua adalah bercampur baur dengan pelaku kebid'ahan dan bersahabat dengan mereka. Al-bab al-thalith التعاون مع أهل البدع في دعوتهم وأنشطتهم. Yang ketiga adalah saling tolong menolong dengan pelaku kebid'ahan di dalam dakwah mereka. الأمر الرابع أو الباب الرابع. Bab yang keempat. الثناء على أهل البدع من الجماعات أو الأفراد. Memuji pelaku kebid'ahan baik dari kelompok-kelompok mereka atau bagi perorangannya. Wa kullu babin min hadhihi al-abwab al-arba'ah. Dan setiap bab daripada bab-bab yang empat ini, 'indana fiha adillatun min al-kitab was-sunnah. Kita memiliki dalil-dalil yang berlandaskan daripada Al-Qur'an dan Sunnah. Wa aqwalis sahabati wa wasaya al-a'immah. Dan ucapan para sahabat serta wasiat-wasiat para imam. Wa fatawa ahlil ilmi al-mu'tabarin. Demikian pula fatwa-fatwa ahlul ilmi yang terpilih. Fabada'a ahlut tamyi' binashri syubah. Maka mulailah orang-orang yang bermudah-mudahan tersebut, mereka menyebarkan syubhat mereka. لِيَحْرِفُ السُّنِّي عَنِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ. Untuk memalingkan ahlu sunnah daripada jalan yang lurus. لَمْ نَجِدْ أَهْلَ التَّمْيِعِ وَالتَّفْرِيطِ أَنَّهَمْ دَعَوُ الضُّلَّالِ إِلَى السُّنَّةِ. دَعَوُ الضُّلَّالِ. أَهْلَ الضَّلَالِ إِلَى السُّنَّةِ. Tidak pernah kita mendapati pelaku-pelaku at-tamyi' ini, orang-orang yang berada pada mazhab bermudah-mudahan ini, menyerukan orang-orang yang berada di dalam kesesatan untuk bermanhaj sunnah. Walakin wajadnahum harafu ba'd ahli sunnah alladhina sami'u lahum ila ahli al-ahwa'i wal bid'ah wa qarrabuhum minhum. Tapi sebaliknya, kita dapati mereka-mereka tersebut justru mengajak ahli sunnah wal jamaah yang mendengar dari mereka untuk dekat dengan pelaku-pelaku kebid'ahan. Wa kama qil bi atharihim ta'rifunahum. Sebagaimana dikatakan, dengan asar-asar mereka kalian akan mengenali mereka. Kaifa a'rifu annaka 'ala sunnatin aw annaka min ahli al-ghulu aw annaka min ahli at-tamyi' wat-tafriit. Bagaimana bisa aku tahu kalau kalian tersebut dari orang-orang ahlus sunnah atau dari orang-orang yang ghulu berlebih-lebihan atau dari orang-orang yang bermudah-mudahan? Al-jawab. Jawabannya. Bi ahadi amrain. Dengan satu dari dua perkara. Imma bi ma'rifati bil adillati syar'iyyah wa ma kana 'alaihi sahabah. Baik itu dengan mengenali dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang dengannya berjalan para sahabat. وَإِمَّا بِآثَارِكَ وَنَتَائِجِكَ. Baik, bisa jadi dengan asar dan natijah. يعني ما ترتب على دعوتك وأقوالك. Apa yang lahir daripada dakwah-dakwahmu. Natijah. Indonesianya apa? Natijah. Hasil. Al-hasil, ayuwa. Al-hasil. Al-hasil, natijah. أحد منكم اسمه الحاصل؟ فاصل. نواصل. فمثلا في الباب الأول أخذ العلم. Contoh yang pertama pada bab yang pertama tersebut adalah akhdhul ilm, mengambil ilmu. قد اتفق السلف. Para salaf telah sepakat. وأهل العلم dan أهل العلم على مقولة محمد بن سيرين رحمه الله terhadap ucapan محمد بن سيرين رحمه الله إن هذا العلم دين agama ini merupakan ilmu ini merupakan agama Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka lihatlah oleh kalian kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Fahadhal aslul azim. Dan ini merupakan usul yang sangat besar. Fi akhdhil ilm. Di dalam mengambil ilmu. Wa qala rahimahullah. Dan Ibnu Sirin mengatakan, kanu la yas'aluna 'anil isnadi wa sihhatih. Dahulu mereka tidak bertanya tentang sanad-sanad hadis dan kesahihan sanad tersebut. Hatta waqa'atil fitnah. Sampai pada akhirnya terjadilah suatu fitnah. Faqalu. Kemudian barulah muncul ucapan mereka. Qalu ay as-sahaba wa at-tabi'un. Yang dimaksudkan di sini adalah para sahabat dan tabi'in. Sammu lana rijalakum. Beritahu kami siapa rijal, siapa orang-orang yang berilmu di tengah-tengah kalian. Faman kana min ahli sunnati ukhidha hadithuh. Wa man kana min ahli bid'ati turika hadithuh. Kalau sekalinya orang-orang tersebut, ahlul ilm di tengah-tengah kalian tersebut adalah ahlu sunnah, kami ambil ilmu darinya. Tapi kalau sebaliknya mereka adalah pelaku kebid'ahan, kami tinggalkan mereka. فَلَمْ يَكُونُوا يَأْخُذُونَ عَنْ كُلِّ أَحَدٍ. Dan mereka tidak pernah mengambil dari setiap perorangan. لَا بِالدِّرَاسَةِ عَلَيْهِ. Tidak dengan belajar dengan mereka. وَلَا قِرَاءَةِ كُتُبِهِ. Tidak dengan membaca kitab-kitab mereka. وَلَا الْإِسْتِمَاعِ لِدُرُوسِهِ. Tidak pula dengan mendengar pelajaran-pelajaran mereka. Wala mutaba'atihi fi wasa'il at-tawasul al-yum fil YouTube wa ghairi dhalika min al-wasa'il wa TikTok wa ghairi dhalik. Demikian pula tidak dengan men-follow wa Snapchat wa ghairi. La yutabi'un follow. Men-follow mereka baik di seluruh medsosnya, apakah itu di YouTube, di TikTok atau Snapchat, Instagram dan sebagainya. بل لا يأخذ السني العلم إلا ممن يعرفه بالسنة. Bahkan seorang sunni tadi tidak mengambil ilmu kecuali dari orang-orang yang memang dikenal dia merupakan ahlu sunnah. ولهذا قام ذلك الأصل العظيم من أجل هذا قام علم الجرح والتعديل. Oleh karena itu, dikarenakan usul yang besar tersebut, muncullah ilmu yang dinamakan ilmu al-jarh wa ta'dil. Hifazan 'ala ad-din. Merupakan bentuk penjagaan terhadap agama. Walaysa khassan birruwati faqat walhuffaz. Ilmu ini bukan hanya diperuntukkan kepada perawi-perawi hadis, demikian pula orang-orang yang menghafalnya. Faqad bayyana al-ulama. Sungguh para ulama telah menjelaskan. Wa minhum Ibnu Rajab fi kitabih al-farq bayna an-nasihati wat-ta'yir. Di antaranya adalah Al-Imam Ibnu Rajab di dalam kitab beliau Al-Farq Bainan Nasihati Wat Ta'yir. Wa minhum Al-Hafiz As-Sakhawi Tilmidh Ibn Hajar fi kitabih Fathul Mughith fi Syarh Alfiyatil Hadith. Di antaranya pula ada Al-Imam As-Sakhawi, murid daripada Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, di dalam kitabnya Fathul Mughith fi Syarh Alfiyatil Hadith. Fathul Mughith fi Syarh Alfiyatil Hadith. فقد ذكر أن الجرح والتعديل للرجال والرواة إما أن يكون للرواية وإما أن يكون للرأي والدراية. Dan sungguh dijelaskan di situ bahwa ilmu al-jarh wa at-ta'dil baik itu diletakkan pada riwayat hadis atau pada ar-ra'i, pandangan. وأنصحكم بقراءة رسالة مختصرة صغيرة. Dan saya menasihati kalian untuk membaca sebuah risalah yang kecil. Wa hiya muhimmah. Dan risalah ini sangat penting. Faqama hadha al-ilm al-'azim alladhi hufiza bihi ad-din. Maka berdirilah ilmu yang sangat agung ini yang dengannya dijaga agama tersebut. Qabla hadha ar-risalah allati nasahtukum biha. Ayo, risalah muhimmah. وهي رسالة بعنوان yang risalah yang ringkas yang beliau nasihatkan kita untuk membacanya, judulnya adalah Raddul Akhta'i. Raddul Akhta' wal bid'ah, Raddul Bid'ah wal Ahwa' wal Akhta'. Risalahnya berjudul Raddul Bid'ah wal Ahwa' wal Akhta'. manhajun syar'iyyun, manhajun syar'iyyun fi jami'ir risalat, di seluruh risalah-risalah. Wa sara 'alaihi salaful ajilla, hadha 'unwanuh. Na'am, wa sara 'alaihi salaful ajilla, eh yani madaw 'ala hadha at-tariq. Na'am, ترجم هذا عنوانه ولا كله عنوان هكذا ترجم هذا العنوان dan berjalan di atasnya para salaf salaf para salafus salih. تأليف شيخنا العلامة المحدث pengarangnya الإمام ربيع ابن هادي ابن عمير مدخلي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. Pengarangnya adalah Al-Allamah Rabi ابن هادي الإمام رحمه الله تعالى وغفر له. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni beliau. ورفع درجاته في عليين. Allah angkat derajatnya bersama orang-orang عليون. وجزاه الله عن السنة وأهلها خير الجزاء. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas beliau terhadap sunnah dengan sebaik-baik balasan. فأخذ العلم لابد أن يكون على طريقة الصحابة والسلف. Maka mengambil ilmu agama itu sangat pantas dan sudah menjadi sepantasnya melalui metode yang diajarkan salafus salih. Al-yawm ahlu at-tafriq wat-tamyi'. Hari ini orang-orang yang bermudah-mudahan yaqulun khudh an kull ahad. Mereka mengatakan ya udah ambil saja dari semua orang. Khudh min kulli ahad al-haq wa truk al-batil. Fayaqulun, mereka mengatakan ta'allam 'an kulli ahad wasma' li kulli ahad, dengarlah dari semua orang, belajarlah dari semua orang. Wa anta tumayyiz bain al-haq wal batil, dan engkau dan tugasmu itu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Wa hadha min talbis asy-syayatin alladziina 'ala as-subul, ini merupakan tipuan daripada syaitan-syaitan yang berada di jalan-jalan tadi. فإذا قد كنت تميز كلام جميع الناس بين الحق والباطل أنت عالم. Kalau engkau sudah bisa membedakan antara kebenaran dan kebatilan, maka engkau sungguh sudah menjadi orang yang berilmu. فيزرعون في قلبك هذا الغرور. Maka dia tumbuhkan di hatimu tersebut tipuan-tipuan yang tipuan-tipuan ini. فتسمع وتقرأ لكل أحد. Sehingga engkau mendengar dan membaca dari semua orang. وإذا بك مع السنين مع الأيام والشهور, dan keadaanmu setelah berjalannya waktu, supermarket bid'ah, seperti supermarket beda dengan kebid'ahan. فغروك وضروك بهذا الكلام, dan mereka menipu kalian dengan ucapan-ucapan mereka tersebut. والشبه في هذا والرد عليها كثيرة, dan syubhat-syubhat pada perkara ini dan bantahan-bantahannya sangat banyak. Unzuru al-bab ath-thani mathalan, al-khulta bi ahli al-bid'ah. Lihat bab yang kedua, yaitu bercampur baur dengan pelaku kebid'ahan dan duduk bersama mereka. Wa suhbatihim, bersahabat dengan mereka. Wa al-dhahab wal-maji' ma'ahum, pergi bersama mereka. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam fil hadits al-muttafaq alaihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang muttafaq alaih, min hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, al arwah junudun mujannadah, ruh-ruh itu layaknya pasukan-pasukan yang bersatu. Ma ta'arafa minha talaf, kalau mereka saling kenal mereka akan bersatu. Wa ma tanakara minha ikhtalaf, kalau mereka saling tidak kenal mereka akan memusuhi. Fala takunu hadhihi al-mawaddah bainaka wa bain ahli al-bid'ah illa an muwafaqatin lahum, maka tidak akan pernah terjadi. Fala takunu yani al-ulfah wal mawaddah bainahum bainaka wa bainahum, maka tidak akan pernah terjadi kebersamaanmu dengan pelaku kebid'ahan tersebut. Qala ba'du as-salaf rahimahumullah, sebagian para salaf mengatakan, yatakatamu ahlu al-ahwa'i kulla shay' illa al-mawaddah bainahum tadhhar, pelaku kebid'ahan tersebut menyembunyikan seluruhnya kecuali al-mawaddah, saling kasih mengasihi di antara mereka. Wa qala akhar min a'immatis salaf rahimahumullah, dan sebagian yang lain mengatakan daripada a'immah salaf, man khafiyat 'alaina bid'atuh ay lam nadri ila ayyi jama'atin wa hizbin yantami aw firqah. Barang siapa yang berusaha menyembunyikan dari dirinya tersebut kebid'ahan padanya, yaitu dia bersama kelompok-kelompok yang mana dia berusaha sembunyikan hal tersebut, lam takhfa 'alaina ulfatuh ay man ya'lafuhu wa man yashabuh, maka sungguh tidak akan pernah tersembunyi darinya siapa yang dia temani, siapa yang dia jadikan sebagai sahabat. Wa kana min manhajil kashf 'anil rijal 'inda as-salaf, maka di antara manhaj, di antara metode menyembunyikan perawi-perawi di sisi para salaf, ma'rifatu khultatihi wa madkhalihi wa makhrajihi wa ma'a man yanzil 'inda man yanzil wa man yanzil 'alayhi, yaitu mengenali siapa yang dia gauli, siapa yang dia sahabati, siapa yang dia temani, siapa yang suatu saat dia pergi ke suatu negeri, dia menziarahi si fulan dan sebagainya. Sa'as'aluka su'alan, aku akan bertanya kepada kalian satu pertanyaan. Syakhsun sabbaka, seseorang yang mencelamu. Wa qadhafaka, mencelamu, menuduhmu. Wa akhadha malaka, mengambil hartamu. Hal satajidu nafsaka ta'lafuhu wa tashabuh, apakah engkau mendapati bahwa dirimu tersebut berteman dengannya? Lihadhi nafsika adaitahu, bagian dirimu pasti akan memusuhinya. Walis sunnati aina idauka wa mauqifuk, dan bagi sunnah mana permusuhanmu dan mauqifmu. هذا المميع المفرط المضيع لو شخص شتمه لم يألفه ولم يلتقي به. Orang-orang yang bermudah-mudahan di atas manhaj ini, kalau ada seseorang yang mencelanya, maka sungguh dia tidak akan temani orang tersebut. بل يعاديه, bahkan dia musuhi. ويحاربه, dia musuhi. ويشوه بسمعته, bahkan dia tuduh dengan hal-hal yang buruk. Amma idza khalafa as-sunnata wa manhaj as-salaf fa innahu la yata'athar bidzalik, adapun kalau orang tersebut dia menyelisihi as-sunnah dan manhaj salaf, maka itu tidak berpengaruh bagi mereka. Bal yata'alafu ma'a ahli al-bid'ah, bahkan mereka saling berteman dengan pelaku kebid'ahan. Wa yukhalituhum, bergaul dengan mereka. وهكذا الباب الثالث الثناء عليهم, demikian pula bab الثالث التعاون معهم. يا شيخ انا ها بالترتيب يعني ايوه يلا التعاون معهم. Bab yang kedua adalah saling tolong menolong dengan mereka. فيقول يا اخي هؤلاء اهل خير اهل دعوه, mereka mengatakan wahai saudaraku, mereka itu adalah orang yang baik dan orang yang selalu menyerukan dakwah. هؤلاء يدعون للتوحيد ويحاربون عبادة القبور والأضرحة والصوفية. Mereka ini adalah orang-orang yang senantiasa mendakwahkan tauhid dan mendakwahkan orang-orang yang beribadah dengan kuburan. هؤلاء يا أخي نفع الله بهم الناس ولهم كتب وأتباعهم كثير. Mereka ini wahai saudaraku, manusia mengambil manfaat dari mereka dan mereka memiliki karangan-karangan yang sangat banyak. لا بأس أن تتعاون معهم في الدعوة إلى التوحيد. Maka enggak apa-apalah kalau kalian saling tolong menolong dengan mereka di dalam dakwah tauhid. وهل الخوارج كانوا يدعون إلى الشرك؟ Dan mereka الخوارج هل يدعون إلى الشرك وعبادة القبور؟ Kelompok khawarij, apakah mereka menyerukan kepada kesyirikan dan ibadah kekuburan? وقد ورد فيهم من الأحاديث ما تعرفونها, dan sungguh telah tertera hadis yang menjelaskan tentang mereka sebagaimana yang sudah kalian ketahui bersama. Hadza min at-talbis, ini merupakan bentuk tipuan. Laisa kullu ahli al-bid'ah ya'budu al-qubur, pelaku kebid'ahan itu bukan semata-mata mereka hanyalah orang-orang yang beribadah ke kuburan. Wa laisa kullu man naja min asy-syirki sara sunniyan, bukan semata-mata orang yang selamat dari kesyirikan dia menjadi ahlus sunnah. الذي ينجو من الشرك يكون موحدا, yang selamat dari bentuk kesyirikan tentu dia merupakan muwahhid ahli tauhid. Lakin la yakunu sunniyan illa idza naja min al-bid'ah wal bid'ah. Dan dia tidak semata-mata menjadi ahlu sunnah kecuali dia selamat dari kebid'ahan. Fala budda min as-sunnati wat tauhid. Maka sudah menjadi sepantasnya dia selamat dari berada di atas sunnah dan di atas tauhid. At-tauhid tahqiq ashhadu an la ilaha illallah was-sunnatu wal-ittiba' tahqiq ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tauhid bentuk realisasian terhadap kalimat ashhadu an la ilaha illallah, dan sunnah bentuk realisasian ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. ولهذا قد يكون موحدا لا يعبد غير الله ولا يشرك به. Oleh karena itu, sungguh dia telah menjadi seorang yang bertauhid, tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. لكنه يكون مبتدعا ضالا. Tapi di sisi lain, dia menjadi pelaku kebid'ahan yang sesat. مثل الخوارج الذين حذرنا منهم النبي صلى الله عليه وسلم. Seperti kelompok-kelompok khawarij yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan keras kita terhadap mereka. La ya'buduna ghairallah. Mereka sama sekali tidak beribadah kepada selain Allah. Bal indahum shiddat ibadah lillah akthar min as-sahabah. Bahkan mereka itu sangat kuat di dalam ibadah, lebih kuat dibandingkan sahabat-sahabat Nabi. Walakinnahum bisababil ghulu fi takfiril muslimin wa hukamihim. Akan tetapi dikarenakan sebab mereka tersebut mengkafirkan pemimpin kaum muslimin dan masyarakat yang bersama pemimpin tersebut. Warada fihim qawluhu sallallahu alaihi wasallam kilabun nar. Maka datanglah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan mereka adalah anjing-anjing neraka. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam la in adraktuhum la aqtulannahum qatl 'ad. Dan di antaranya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalaulah aku menjumpai mereka, sungguh aku akan membumi hanguskan mereka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membumi hanguskan kaum 'ad. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam yamruquna min ad-din. Demikian pula ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka keluar dari agama ini. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam law ya'lam alladhina yaqtulunahum ma lahum min al-ajri 'inda Allah lanakalu ay taraku al-'amal ittikalan 'ala thawabi al-ajr fi qatl al-khawarij. Law ya'lam alladhina yaqtulunahum. Na'am. Yani law ya'lam ulat amr al-muslimin wa man ma'ahum min juyushihim ماذا لهم من الثواب بقتالهم للخوارج لتركوا الاعمال الصالحه الاخرى اكتفاء بهذا العمل. Kalaulah orang-orang yang memerangi mereka tersebut mengetahui bagaimana besarnya pahala memerangi kaum khawarij tersebut, sungguh orang-orang yang memeranginya tadi mereka akan meninggalkan amalan-amalan saleh dikarenakan besarnya pahala memerangi kaum khawarij. Wa qala fihim sallallahu alaihi wasallam syarrul khalq wal khaliqa. Dan sungguh Allah Subhanahu dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan seburuk-buruk penciptaan dan makhluk. Wa qala sallallahu alaihi wasallam syarru qatla tahta adimis sama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pula sebaik-baik yang terbunuh di bawah langit. والصحابة الذين رووا هذه الأحاديث صحابة yang meriwayatkan hadis ini وقاتلوا الخوارج عمليا مع علي رضي الله عنه أرضاه mereka berperang melawan khawarij bersama Ali bin Abi Talib لم يكونوا يكفرون الخوارج ويخرجونهم من الإسلام mereka tidak mengkafirkan kaum khawarij dan mengeluarkan mereka dari agama Islam. بل قال علي رضي الله عنه وقد سئل عنهم أكفار هم؟ Bahkan Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu berkata ketika ditanya apakah mereka kafir? قال من الكفر فروا. Ali bin Abi Talib mengatakan orang-orang khawarij ini dari kekufuran mereka lari. فإذا ليس سبيل النجاة ألا تعبد غير الله. Oleh karena itu bukanlah merupakan bentuk jalan keselamatan itu engkau beribadah saja kepada Allah. Naam, hadza tanju bihi min al-khulud fin-nar. Benar. Ini merupakan salah satu bentuk yang menyelamatkan engkau dari kekekalan di dalam api neraka. Amma al-najatu min adzabin nar fayakunu bit-tauhid wal-ittiba'. Adapun yang menyelamatkan engkau daripada azab api neraka itu melalui bertauhidnya dirimu dan mengikut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walihada jaa fil hadis wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Oleh karena itu di dalam hadis disebutkan setiap kebid'ahan itu sesat dan setiap kesesatan itu kembalinya ke neraka. وسيأتي معكم في حديث القدر قول عبادة عن النبي صلى الله عليه عبادة بن الصامت رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فإن مت على غير هذا دخلت النار. Dan akan datang nanti pembahasan di dalam kitab Sunan Abi Dawud di dalam Babul Qadar ucapan Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu, kalaulah kalian mati, fa'in mutta ala ghairi hadha, kalaulah kalian mati ala ghairi hadha, di atas pemahaman selain qadar, ini dakhaltan nar, maka kalian akan masuk ke dalam neraka. Fal muwahhid, orang yang bertauhid, idza dakhala an-nar, jika dia masuk ke dalam neraka, yadkhuluha bisababain, biwahid min sababain, dia masuk ke dalamnya dikarenakan satu daripada dua sebab. Imma bil ma'asi wa syahawat, bisa jadi dikarenakan kemaksiatan dan syahwat. Wa imma bil bid'i wa syubuhat, bisa jadi dikarenakan kebid'ahan dan syubhat. Kama fi ahadithil khawarij wa ghairiha, sebagaimana yang tertera di dalam hadith-hadith yang menjelaskan tentang kelompok-kelompok khawarij dan selainnya. Faman yad'uka ila at-ta'awun ma' hadhihi al-jama'at allati la tad'u ila ibadati al-qubur wal-adriha. Maka siapa yang menyerukan engkau untuk bersaling tolong-menolong dengan jamaah-jamaah yang mereka menyerukan untuk tidak beribadah kepada selain Allah dan mentahdzir dari perkara ibadah kepada kekuburan. Wa yad'uka lis-sukuti 'anhum wath-thana' 'alaihim, dan menyerukan engkau untuk diam terhadap apa yang mereka buat serta memuji-muji mereka. Li'annahum yad'una ila at-tauhid, karena beralasan mereka itu mendakwahkan tauhid. فَهَذَا قَدْ خَالَفَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَمَا كَانَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ وَالسَّلَفُ. Maka sungguh ini merupakan bentuk penyelisihan terhadap Al-Quran dan Sunnah, demikian pula bentuk penyelisihan terhadap para salaf terdahulu. وَأَئِمَّةُ السُّنَّةِ قَدْ رَدُّوا عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ الْبِدَعِ. Seluruh a'immatus sunnah, ulama-ulama ahlus sunnah, mereka membantah kepada seluruh pelaku kebid'ahan. وَلَيْسَ كُلْ أَهْلِ الْبِدَعِ يَعْبُدُونَ الْقُبُورِ وَالْأَضْرِحَةِ. Dan tidaklah seluruh pelaku kebid'ahan tersebut beribadah ke kuburan. Hadza ad-da'wa ila at-ta'awun ma'a hadhihi al-jama'at wal-jam'iyyat wal-firaq hadza min at-talbis. Maka dakwahan kepada tolong menolong dengan kelompok-kelompok tertentu, institusi-institusi tertentu, ini merupakan bentuk penipuan. وهكذا الباب الرابع الثناء على اهل البدع ومدحهم افرادا او جماعات. Demikian pula bab yang keempat ini adalah memuji mereka, baik itu memuji kelompok-kelompok mereka atau perorangan dari mereka. فقد نقل الامام الصابوني في اعتقاد السلف, الامام الصابوني telah menukilkan dalam kitab beliau اعتقاد السلف, وغيره من الائمه, dan selainnya daripada imam-imam, ijma'a as-salaf 'ala dhammi ahli al-bid'ah, ijma'nya, kesepakatannya para salaf tentang tercelanya pelaku kebid'ahan. Fa kaifa tamdahuhum anta, bagaimana bisa engkau memuji mereka? Hum madhmumun bil kitabi was-sunnah, sejatinya mereka tersebut tercela daripada Al-Qur'an dan Sunnah. Wa madhmumun fi lisani as-sahaba wal-a'immah, dan tercela dari lisan-lisan para sahabat dan imam-imam terdahulu. فَكَيْفَ تُخَالِفُ ذَلِكَ وَتُثْنِي عَلَيْهِمْ وَتَمْدَحُهُمْ, bagaimana bisa engkau menyelisihi mereka tersebut, engkau memuji mereka. Wa fi dzalika mafasid 'azima. Sungguh pada perkara tersebut banyak sekali terjadi keburukan-keburukan. Al-ula mukhalafat al-kitab was-sunnah. Di antara kerusakan dan keburukan tersebut adalah menyelisih Al-Qur'an dan Sunnah. Ats-tsaniya mukhalafat as-salaf wa sabil al-mu'minin. Yang kedua adalah menyelisih para salaf dan jalannya orang-orang yang beriman. Wa qad qala ta'ala wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabil al-mu'minin. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang memusuhi rasul utusan kami, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, setelah jelas kepada mereka akan petunjuk tersebut, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, kemudian dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan mereka, wa nuslihi jahannam, dan tempat mereka kembali adalah neraka jahannam, wa sa'at masira, dan itu merupakan tempat kembali yang sangat buruk. Al mafsadatu ats-tsalitsah, kerusakan yang ketiga. Fi dzalika taghrirun bin-nas bihim wa khadi'atun lahum. Di dalam perkara tersebut ada bentuk penipuan kepada manusia. Fa idza athnaita 'alaihim, kalau engkau memuji pelaku kebid'ahan, dhahaba an-nasu ilaihim, tentu manusia yang awam akan datang kepada mereka. وَسَمِعُوا مِنْهُمْ, mereka mendengar dari pelaku kebinahan tadi. وَكَانُوا مَعَهُمْ, dan mereka akan duduk bersama mereka. وَفِي ذَلِكَ تَقْوِيَةٌ لِلْبِدْعَةِ, dan dengan perbuatan manusia-manusia awam dengan mendatangi mereka, tentu itu merupakan bentuk penguat terhadap kebid'ahan tadi. Wa idhafun lis-sunnah wa da'watiha, dan pelemahan terhadap sunnah dan dakwahnya. Wa min maqasidish syari'ah, dan daripada tujuan-tujuan di dalam syariat ini, syari'ah al-islamiyyah al-'azimah, syariat Islam yang sangat agung ini, taqwiyatul haqqi was-sunnah wa ahliha, adalah menguatkan kebenaran dan orang-orang yang mendakwahkan kebenaran. Wa idhaf wa tauhim wa taqbih al bid'ah wa ahliha, dan melemahkan serta menghinakan kebid'ahan dan orang-orang yang melakukan kebid'ahan. Al mafsad al rabi'ah, kerusakan yang keempat. Anna fi dhalika tathbitan lahum ala bid'ihim fala yarji'un wa la yufakkiru an yarji'u. Dengan memuji mereka tersebut, mereka akan semakin kokoh di atas kebid'ahan mereka dan mereka tidak akan pernah sadar. Mata ya'rifuna annahum 'ala batil wa yuraji'una al-haq wa yarji'una ilayh. Akhirnya kapan mereka tahu mana yang hak daripada kebatilan, kemudian mereka kembali kepada kebenaran setelah kebatilan tadi? Wa anta takilu lahum bis-sana'i wal madh. Dan engkau senantiasa memuji mereka tersebut. ولهذا قال الفضيل بن عياض وغيره من السلف. Oleh karena itu Fudail bin Iyad dan sebagiannya dari para salaf mengatakan, من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. Barang siapa yang memuji pelaku kebid'ahan, sejatinya dia adalah orang yang saling tolong-menolong untuk menghancurkan agama Islam. قال الشاطبي في كتاب الاعتصام. Al-Imam Asy-Syatibi mengatakan di dalam kitabnya Al-I'tisam. Ana qult qala Asy-Syatibi. Qala Asy-Syatibi. Rahimahullah fi kitab Al-I'tisam. Rahimahullah di dalam kitab beliau Al-I'tisam. Li'anna fi tawqir ahli sahib al-bid'ah mafsadatain. Karena di dalam mengangkat dan memuji-muji pelaku kebid'ahan itu terdapat di dalamnya dua bentuk kerusakan. Anna dhalika yahmiluhu ala ziyadati al-ibtida'i wal-ihdathi fid-din. Kerusakan yang pertama akan membawa pelaku kebid'ahan tadi semakin menambah-nambah kebid'ahannya. Wa yahmilu an-nasa al-mafsada ath-thaniya ala akhdhi hadha kulli minhu. Dan kerusakan yang kedua membawa manusia untuk mengambil ilmu dari mereka. Fahuwa yukthiru al-bid'ah, sedangkan mereka memperbanyak kebid'ahan. Wan-nas yakthuruna fil akhdhi anhu bisabab madhika lah, dan manusia semakin banyak berdatangan kepadanya dikarenakan pujianmu kepada pelaku kebid'ahan tadi. Fatantashiru al-bid'u wa tad'ufu as-sunnah wa bidzalika yuhdamu al-islam. Oleh karena itu menyebarlah kebid'ahan, adapun sunnah semakin lemah, dan dengan kedua hal tersebut akan hancur agama Islam. Waqad su'ila al-Imam al-Allamah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Ibnu Bazin rahimahullah suatu hari ditanya, "Amman yuthni 'ala ahli al-ahwa'i wal bid'ah? Hal huwa minhum?" Tentang bagaimana orang-orang yang memuji pelaku kebid'ahan, apakah dia digolongkan dari pelaku kebid'ahan tersebut? Fa'ajaba bima hasiluhu mukhtasaruh. Dan beliau menjawab dengan apa yang akan diringkas oleh Syekh di sini. Anna hadza minhum bal min du'atihim li'annahu yad'u an-nasa ilaihim. Bahkan orang yang memuji pelaku kebid'ahan digolongkan sebagai pelaku kebid'ahan tersebut, bahkan dia digolongkan sebagai orang-orang yang mendakwahkan kebid'ahan itu sendiri dikarenakan dia mengajak manusia datang kepadanya. Wa min ashaddil akhtar ala da'wati ahli sunnah fi hadha az-zaman. Dan dari perkara-perkara yang sangat berbahaya sekali di dalam dakwah ahlus sunnah di zaman sekarang, al-akhtaru kathirah. Bahaya-bahaya itu sangat banyak. Minha al-ghulu, di antaranya berlebih-lebihan. Wa minha at-taqlid, di antaranya fanatik buta. Wal madhhabiyyah, fanatik dengan madhab. Wa minha hadha at-tamyi' wat-tasahul. Dan di antara hal yang paling berbahaya tersebut adalah bermudah-mudahan. Wa bada'a yantashiru biquwwatin wa kathrah. Dan bermudah-mudahan tersebut mulai tersebar. Awalan fi muqabil ma hasala min al-ghulu wasyiddah. Yang pertama kali adalah ketika munculnya perkara-perkara yang berlebih-lebihan. Thaniyan lima fi hadha al-manhaj at-tamyi'i min ar-rahah. Dikarenakan yang kedua adalah dikarenakan daripada manhaj bermudah-mudahan ini adanya suatu bentuk relaksasi. Yadhunnu annahu yartah wa huwa yajurru al-alam wal marad ila dinihi. Dia mengira bahwa dia sangat santai sekali sedangkan dia membawa kerusakan terhadap agamanya. Fayatlubu ar-raha min al-sidam was-sira' ma'a al-jama'at wal-ahzab wal-firaq. ويأخذ من الجميع ويتعاون مع الجميع ويثني على الجميع. Kemudian dia mengambil bentuk suatu rehat santai tersebut daripada bergaul dengan orang-orang yang terjatuh ke dalam kebid'ahan tersebut, kemudian memuji mereka, kemudian saling tolong menolong dengan mereka. أرأيت من يكون عنده ألم صغير؟ Tidakkah engkau melihat kepada orang yang memiliki penyakit yang kecil? فيشرب الخمر والمخدرات ليرتاح ولا يحس بذلك الألم. Kemudian dia meminum khamar, kemudian ngeganja, kemudian dia tidak merasakan penyakit tadi. هذا المميع أشد من ذلك. Orang yang bermudah-mudahan itu lebih parah dibandingkan orang yang tadi. الألم الذي يجده في سبيل الصبر والتمسك بالسنة. Penyakit yang engkau dapatkan pada jalan yang penuh dengan kesabaran dan berpegang teguh di atas sunnah. Aqibatuhu hamidah fid dunya wal akhirah. Akibatnya sangat terpuji di dunia dan di akhirat. Wa thawabuhu azim. Pahalanya besar. Lakinnahu la yasbir. Akan tetapi mereka tidak sabar. Ala hadzal alam al yasir. Terhadap penyakit yang kecil tadi. Fayadhhabu ila hadzal manhaj at-tamyi'i liyartah. Kemudian dia pergi bersama manhaj bermudah-mudahan tadi untuk relaksasi. Wahalakuhu fi rahatih. Dan kehancuran mereka tersebut lahir daripada relaksasi tersebut. Alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Allah Ta'ala mengatakan alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira ketika mereka mengatakan kami beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tidak akan pernah diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelummu. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim. Orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu. Sehingga Allah mengetahui dari mereka tersebut mana yang jujur. Dan sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui pula dari mereka tersebut mana yang berdusta. Nas'alullah an yaj'alana wa iyyakum min as-sadiqin ath-thabitin 'ala al-haq. Aku minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita menjadi orang-orang yang jujur dan kokoh di atas kebenaran. ومن كان عارفا بتأريخ هذه الدعوة السنية في السنوات الماضية ومن كان عارفا عالما بتأريخ دعوة أهل السنة في العقود الماضية السنوات الماضية barang siapa yang mengetahui akan tanggal perjalanan dakwah ini لنقل خلال 30 سنة kita katakan ada kemungkinan tak 3 tahun yang lalu. Salasin 30 tahun yang lalu. Yajid annaha baina kulli fatratin wa ukhra. Kita akan mendapati pada setiap fatrah satu dengan yang lainnya taqumu fitnatun imma ila al-ghulu wa imma ila at-tamyi'. Terjadi suatu fitnah, baik itu fitnah berlebih-lebihan ataupun fitnah bermudah-mudahan. Fataqumu fitnatul ghulu wasyiddah. Sehingga datanglah fitnah berlebih-lebihan atau fitnah yang keras di dalam agama. Fayarudduha wa yadfa'uha wa yubayyinuha ma insyaallah min ahli sunnah. Akhirnya ahli sunnah menjelaskan tentang fitnah ini, kemudian mereka membantah terhadap fitnah ini. Lakin la yantabih ba'dhum. Akan tapi sebagian mereka tidak berhati-hati. Athna'a harbihi lil ghulu. Ketika mereka memerangi berlebih-lebihan ini, tambutu syajaratun khabithatun ukhra. Muncul pohon yang berikutnya. Wa hiya at-tamyi' wa at-tafriq. Itu bermudah-mudahan. Hatta idza kaburat. Sampai pada akhirnya pohon tadi semakin besar. Wa ahdathat da'watu at-tamyi' fitanan baina ahli sunnah. Sehingga dakwah bermudah-mudahan ini menjadi fitnah di tengah-tengah ahli sunnah. Wa fatahat al-aswar faqtahamaha ahli al-bid'ah. Dan terbukalah gambaran-gambaran, kemudian ahli al-bid'ah wa dhahaba rijalun wa nisaa'un wa shababun ma'a ahli al-bid'ah wa qad kanu 'ala as-sunnah. Dan akhirnya para lelaki, demikian pula para wanita, mereka berangkat pergi bergabung dengan orang-orang ahlu tamyi' tadi. فَتُبْذَلُ الْجُهُودُ لِحَرْبِ ذَلِكَ التَّمْيِعِ. Kemudian mereka bersangatan untuk فَتُبْذَلُ الْجُهُودُ يعني الْجُهُودُ وَالْرُدُودُ نعم لِكَشْفِ ذَلِكَ التَّمْيِعِ. Dan mereka berusaha untuk menutupi dakwah bermudah-mudahan tersebut. لَكِنَّ بَعْضَهُمْ الْبَعْضُ أَقُولُ بَعْضُ. Baik, mereka berusaha untuk membongkar pemikiran-pemikiran tamyi' tersebut. La yantabih ba'dhum liqiyam syajaratil ghulu marratan ukhra. Dan sekali lagi mereka tidak berhati-hati daripada fitnah berlebih-lebihan, dari pohon fitnah yang berlebih-lebihan tersebut tumbuh. Wa ammal muwaffaqu min ahli sunnah. Adapun orang yang diberikan taufik daripada ahlus sunnah, fa idza hadzara min ihdal bid'atayn hadzara min al-ukhra. Mereka kalau mentahzir, memberikan peringatan keras daripada salah satu daripada kedua kebid'ahan tersebut, mereka akan mentahzir salah satu yang lainnya. Wa sa'akhtim bi kalimah. Aku akan menutup dengan satu kalimat. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصادقين. Aku minta kepada Allah akan menjadikan aku dan kalian digolongkan sebagai orang-orang yang jujur. لقد جلست إليكم وعندي ألم يعرفه بعضكم. Dan sungguh aku duduk bersama kalian ini, aku sedang dalam kondisi sakit yang sebagian kami itu tahu. وما ظننت أني أتم معكم 20 دقيقة ثم ننهي المجلس. Dan aku tidak mengira aku menyelesaikan majlis sebenarnya 20 menit, tapi ternyata selesai dengan waktu yang lama. Walakinni bil julusi ma'akum sya'artu bi'afiyatin wa tahassun. Dan aku duduk bersama kalian, aku merasakan keselamatan, kebahagiaan. Fa as'alullah an yakuna dhalik min athari at-ta'at fi qada'il hajat. Dan aku minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu merupakan bentuk hal yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai ketaatan daripada menunaikan hajat. Aqulu kalima, ba'dun nas, au kathirun minan nas, yadda'i annahu al-wasat. Aku mengatakan satu kalimat bahwa kebanyakan manusia mereka mengklaim dirinya pertengahan. وأنه يحارب الغلو ويحارب التميع. Mereka mengklaim dirinya memerangi sifat berlebih-lebihan dan memerangi sifat bermudah-mudahan. لكن لا يستند لا يعتمد في ذلك على الكتاب والسنة ومنهج السلف. Tapi sejatinya dia tidak bersandar dengan mauqifnya tadi dengan posisinya tersebut di atas Al-Qur'an dan Sunnah. فبعضهم قد يعتبر أهل السنة في قسم الغلو لأنهم لا يتعاونون مع الجماعات والأحزاب. Sebagian mereka ada yang menggolongkan Ahlus Sunnah bersama orang-orang yang berlebih-lebihan karena mereka tidak mentahdzir orang-orang yang berada di kelompok-kelompok tertentu. ولأن أهل السنة يحذرون من هذه الأحزاب والجماعات ويدعون إلى هجرها وعدم التعاون معها. Padahal Ahlus Sunnah wal Jamaah senantiasa mentahdzir, memberikan peringatan keras terhadap kelompok-kelompok tersebut dan menghajar mereka, memboikot mereka. فيقول يا أخي هذا غلو غلو. Mereka mengatakan wahai saudaraku, bentuk pemboikotan ini merupakan perkara yang berlebih-lebihan. وما هو التساهل؟ Kemudian kita tanyakan apa bentuk bermudah-mudahan kalau demikian. يقول لك الذي يقول إن هذه الجماعات معصومة ما عندها أخطاء. Ya, bentuk permudah-mudahan itu adalah bahwa kelompok-kelompok ini mereka ma'asum, dilindungi dan tidak memiliki kesalahan. Wa man alladhi yaqul hadha al-qawl? Siapa yang mengatakan ucapan yang demikian? Anta ikhtara'ta tamyi'an min tasahulan min 'indik litarmi ahli as-sunnah bil-ghulu. Engkau mengadakan membentuk perkara bermudah-mudahan di fikiranmu kemudian engkau menuduh ahli sunnah dengan berlebih-lebihan. وهكذا قد تجد إنسانا يصف أهل السنة بالتساهل. Demikian pula engkau mendapatkan sebagian manusia mensifati Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang bermudah-mudahan. لأنه هو عنده غلو. Karena sejatinya padanya tadi ada bentuk غلو berlebih-lebihan. فيبدع الأعيان والأشخاص بلا حجة ولا برهان. Kemudian dia membid'ahkan perorangan tanpa adanya hujjah, tanpa adanya bukti. ويتعدى حدود الشرع. Kemudian mereka melebihi batasan-batasan syariat. ويظلم الناس بغير حق. Menzalimi manusia. فإذا لم توافقه على ذلك. Kalau tidak mencocoki mereka pada perkara tersebut. وصفك أيها السني بأنك متساهل أو مفرط. Mereka akan menuduhmu dan mensifatimu sebagai orang-orang yang bermudah-mudahan. المرجع في معرفة السني الغالي والمميع هو السنة ومنهج السلف. Yang menjadi patokan untuk mengenali Ahlus Sunnah antara ghulu berlebih-lebihan dan di antara bermudah-mudahan itu adalah Al-Qur'an dan Sunnah. ومنهج السلف. Dan manhaj para salaf. السنة محفوظة موجودة. سنة terjaga dan ada. ومنهج السلف محفوظ موجود منقول إلينا بالأسانيد الصحيحة. Dan manhaj para salaf itu terjaga dan ternukil kepada kita dengan sanad-sanad yang sahih. فنحتكم نحن وأنت إلى ذلك وننظر من الذي في الوسط ومن الذي على الغلو. وَمَنِ الَّذِي عَلَى التَّمِيعِ وَالتَّفْرِيقِ. Maka kita akan bisa melihat siapa sebenarnya yang berada di atas manhaj berlebih-lebihan dan siapa yang sebenarnya berada di atas manhaj bermudah-mudahan. Dengan ini kami tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu. Naktafi bihadzal qadr. Wal mawdu' tawil. Kita cukupkan sekian. Aywa. Wal mawdu' muhim. Jiddan. Dan tema ini merupakan tema yang sangat penting sekali. وفيه اشتباه وشبه. Dan di dalamnya terdapat syubhat-syubhat. لكن أرجو أن أكون قد أتيت على أهم أطراف هذا الموضوع ومسائله. Akan tetapi aku berharap bahwa aku telah masuk kepada bagian terpenting daripada tema ini. وأعتذر إليكم عن الإطالة وإلى الأساتذة المشرفين. Dan aku minta maaf kepada kalian mungkin majlisnya kepanjangan. وإلى الأستاذ المترجم جزا الله. Dan kepada maaf ya Syekh. لا الأستاذ جزا الله خير. جزاك الله خير. بارك الله فيكم وأسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.